إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan di tempat ini. Pembahasan yang akan kita angkat dalam kesempatan siang hari ini adalah mengenal tentang sebab-sebab turunnya iman. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan iman itu berkurang, menjadi lemah, dan bahkan bisa hilang secara total. Pembahasan tentang mengerti atau mempelajari sebab-sebab turunnya iman ini juga satu hal yang penting, sebagaimana pula pembahasan tentang tata cara meninggikan dan menaikkan iman. Maka membahas tentang sebab-sebab yang menyebabkan turunnya iman adalah hal yang penting, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, dibawakan ucapannya Hudzaifah bin Yaman dalam Sahihain, di mana beliau mengatakan, "Kana as-sahabatu yas'aluna Rasulullah alaihi salatu wassalam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan yudrikani." Dulu para sahabat sering bertanya tentang kebaikan-kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertanya kepada Rasul tentang syar, keburukan-keburukan. Makhafatan yudrikani, karena aku takut kejelekan itu akan menimpaku. Dari ucapan Hudzaifah bin Yaman ini mendapatkan atau kita mendapatkan pelajaran bahwa mengerti tentang kebaikan itu penting untuk kita bisa mengamalkannya. Tetapi tidak kalah pentingnya juga kita mengerti tentang kejelekan. Apa itu kejelekan? Apa itu kesesatan? Apa itu asyar secara umum? Kita butuh tahu agar jangan sampai kesesatan itu, kejelekan itu menimpa kita. Jadi dua hal ini, dua-duanya kita ilmui. Sebagaimana agama kita terdiri dari dua hal, al-amr bil ma'ruf wa nahyal munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ini menuntut kepada setiap kita belajar tentang yang ma'ruf, dan menuntut pada setiap kita belajar tentang apa itu mungkar. Disebutkanlah seorang penyair, "Araftu syarr la lisyarr walakin litawakkihi." Aku belajar tentang keburukan itu bukan dalam rangka untuk keburukan, tetapi dalam rangka agar aku bisa melindungi diriku dari keburukan itu. Misal belajar tentang anwa'u syirki, jenis-jenis kesyirikan. Ada syirik yang berkaitan dengan penyembahan kepada kuburan, ada syirik yang berkaitan dengan peribadatan kepada bangsa jin, ada kesyirikan yang berkaitan dengan penganggapan sial terhadap bulan tertentu, adanya tatoyur. Belajar tentang hal ini sangat penting, karena bisa jadi ketika kita tidak tahu apa itu syirik dengan berbagai macam jenisnya, ternyata hal itu menimpa kita dalam keadaan kita menyangka diri kita di atas tauhid. Sebagaimana banyak di kalangan umat Islam di zaman sekarang ini, ketika dijelaskan makna la ilaha illallah dengan sebenarnya, maka mereka pun merasa asing, merasa takut dengan tafsiran la ilaha illallah yang di situ terdapat nafi dan isbat. Maka mereka menjuluki itu adalah paham Wahabi. Adapun la ilaha illallah yang kami miliki tidak seperti itu. Ya, karena mereka tidak memahami tuntutan dari la ilaha illallah harus bersih dari syirik. Kebanyakan mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kesyirikannya masih tetap jalan. Kebudayaan, tradisi kesyirikan masih tetap jalan. Tatkala diterangkan tauhid secara sebenarnya, maka timbul protes. Penganggapan agama tauhid ini bertentangan dengan ideologi atau tradisi. Ini kaum muslimin, dikarenakan apa? Karena tidak pernah belajar asyar. Wa man lam ya'rif asyar min al-khair yaqafi. Barang siapa yang dia tidak pernah mengerti perbedaan kebaikan dan keburukan, tidak mengerti kejelekan asyar dibandingkan dengan al-khair, enggak mengerti tentang apa itu syirik, apa itu tauhid, enggak mengerti tentang bid'ah, yaqafi, maka dia akan jatuh padanya. Dia akan terjerembab, jatuh pada kemungkaran tersebut, karena dia tidak tahu. Karena dari kaum muslimin, belajar tentang sebab-sebab bagaimana menaikkan iman, itu penting. Tidak kalah pentingnya adalah belajar tentang mempelajari sebab-sebab apa sajakah yang menyebabkan turunnya iman. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala al-Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, fa inna fi ta'rif asy-syarr tahdhiran liwuqi fihi. Seorang yang belajar dan mengerti apa itu syar, apa itu keburukan, maka hal itu akan menjadi peringatan baginya dari keburukan itu. Seorang yang belajar tentang bahaya syirik, di mana syirik itu adalah satu dosa yang tidak akan diampuni jikalau dia mati dengan membawa kesyirikan, dan akan menghapus semua amalan kebaikan yang pernah dia lakukan kalau seandainya itu adalah syirik besar, maka yang seperti ini akan membawa kita pada satu titik apa? Satu titik peringatan keras, waspada dan hati-hati dari kesyirikan. Karena kita tahu tentang syirik itu berbahaya. Misal lagi adalah tentang keburukan yang berkaitan dengan kebidahan. Seorang yang tidak pernah belajar tentang apa itu bid'ah dan seberapa parahkah bahaya bid'ah itu, Apakah bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat? Seorang yang tidak pernah belajar tentang bid'ah dan bahayanya, maka dia tidak akan ada apa? Sikap kehati-hatian dan waspada dari bid'ah. Tidak ada peringatan secara dini pada diri dia, karena dia tidak mengerti bahayanya bid'ah. Hakadha qaul muslim. Bisa dipahami? Kebanyakan orang yang dia pelajari hati-hati dari kolesterol yang jahat, dipelajari kolesterol sampai mendetail, yang pada ujungnya dia takut makan karena semuanya mengandung apa? Kolesterol. Dan diambil sikap kehati-hatian yang sangat tinggi. Ini gak boleh, ini gak boleh. Makan ini digram-grami, ini diterus. Kalau diabetes lebih lagi, ini nasinya sekian, pakai kentang saja, nah, pakai singkong, suara sama dang baik. Kenapa? Karena dia mengerti betul bahaya kolesterol itu, bahaya diabetes itu terhadap kesehatannya. Karena itu kewaspadaannya tinggi. Bisa dipahami hadirin? Kenapa dia waspada? Karena dia mengerti asyar, keburukan yang berupa kolesterol dan diabetes tadi. Bagi orang yang mengidap kolesterol, mengidap diabetes, gak pernah check up, gak tahu pak, lah si penting mangan, mati tulah na waktu ne. Ngeyel, periksa, seorang perlu, orang usah ngerti, mangan bay, pas waktu ne, urung mati stroke bisit 5 tahun pak. Wah mengerikan, gara-gara orang waspada sih, karena tidak mengerti bahayanya makanan-makanan itu, sehingga dia ceroboh. Begitulah penggambaran orang yang jahil tentang sebab-sebab turunnya iman. Dia tidak pedulikan itu, yang pada ujungnya imannya berkurang, tapi dia tidak merasakan hal itu. Yang pada ujungnya imannya hilang, berganti dengan kekafiran, karena dia melakukan kesyirikan atau kekufuran yang dia sangka hal itu ternyata bukan kekafiran dan kekufuran. Maka hadirin kaum muslimin, fa ta'lamu asbaba naqsil iman, maka belajar mempelajari tentang sebab-sebab yang menyebabkan turunnya iman adalah dengan mengerti sebab-sebabnya, faktor-faktornya. Ya. Dan di sini kaum muslimin akan kita sebutkan secara global terlebih dahulu, kemudian insyaallah akan kita rinci satu persatu. Pembahasan pertama, penyebab turunnya iman secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-qismul awal, asbabud dahiliyah, sebab-sebab yang itu terdapat pada diri kita masing-masing, faktor dari dalam internal kita pada diri kita masing-masing. Al-qismul tsani, asbabul kharijiyah, sebab turunnya iman. Faktor yang kedua adalah sebab yang datang dari luar diri kita, sebab yang itu muncul dari luar diri kita, eksternal, dari luar diri kita. Sebab-sebab yang dari dalam, kita masuk pada asbabud dakhiliyah, sebab-sebab turunnya iman yang itu ada dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, awalan al-jahlu, kebodohan. Kebodohan ini faktor yang paling besar, faktor yang paling utama menyebabkan turunnya iman. Ini semuanya atau al-jahlu ini ada pada diri kita masing-masing. Kebodohan hilang jikalau kita ta'lim. Dan kalau kita tidak pernah ta'lim, mengkaji Al-Quran, mendengarkan Al-Hadith, maka kebodohan itu akan bercokol dalam diri kita untuk seterusnya. Karena hukum aslinya kita adalah orang yang apa? Jahil. Orang yang bodoh. Kalau enggak ta'lim, ya tidak akan tahu. Saya sering menyebutkan contoh, ilmu itu ada dua, ilmu duniawi dan ilmu diniyah. Ilmu duniawiyah dan ilmu diniyah. Ilmu duniawi dan ilmu agama. Kalau kita tidak pernah belajar ilmu duniawi, kita tidak akan pernah tahu 1 + 1 = 2. Tidak akan pernah bisa membaca. Tidak akan pernah bisa berhitung. Karena aslinya kita jahil. Demikian pula apalagi dengan urusan diniyah, keagamaan, yang di sini terdapat sekian banyak perbedaan dan perpecahan, sekian banyak aliran dan faham, lebih rumit daripada mempelajari urusan duniawiyah. 1 + 1 = 2. Ini ada perbedaan pendapat? Hah? Ada aliran di sini? Ada, 1 + 1 = 5. Aliran mana? Gak ada. Urusan duniawi ahwan, lebih gampang, lebih mudah. Kalau seandainya ada kesalahan faham dalam urusan duniawi, kadangkala fatal, kadangkala lalumrah duniawi. Ilmu yang tidak baku, yang masih bisa prasangka praduga. Tapi kalau ilmu diniyah, Anda tidak belajar kepada ilmu yang syar'i, kepada seorang guru yang betul di atas syar'i, maka Anda akan salah. Ini dia. Sehingga faktor al-jahlu ini penyebab pertama turunnya iman. Bahkan disebutkan kebodohan ini akan susah menimbulkan iman dari diri seseorang. Faktor yang berikutnya masih dalam diri kita adalah fi'lul ma'asi wartikabu dzunub. Melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Ini faktor yang ada dalam diri kita. Fi'lul ma'asi. Kita ini manusia, Pak. Bukan malaikat. Maknanya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, makhluk itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, makhluk yang Allah berikan al-aqlul kamil, akal yang sempurna. La syahwata lahum, yang tidak memiliki syahwat sama sekali. Mereka siapa? Malaikat. Kemudian yang kedua, makhluk la aqla lahum, makhluk yang enggak punya akal, yang ada cuma syahwat tok. Siapa mereka? Hewan. Kemudian yang ketiga, makhluk yang pada mereka terdapat lahum akal, mereka punya akal wasyahwah, dan juga punya syahwat. Siapa mereka? Manusia dan jin. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah dosa, gak mungkin, karena kamu adalah manusia, punya syahwat. Nah, yang perlu kita ketahui dan waspadai, pada diri kita itu terdapat hal ini. Ya, ini apa? Perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan dengan menyadari dan mengetahui bahwa itu adalah kemaksiatan. Dilakukan dengan kesengajaan, ini menurunkan iman. Imannya jatuh, drop, menjadi lemah, dan hampir-hampir bisa hilang iman itu. Ini makna hadis Nabi, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arid minad dunya. Ada seorang di waktu pagi dia mukmin, di waktu sorenya dia kafir. Ada juga yang di sore harinya mukmin, di waktu pagi harinya kafir. Apa sebabnya? Menjual agamanya dengan harga duniawiyah, atau dengan bahasa lain secara umum, dosa dan maksiat. Ini dia kaum muslimin. Itu ada pada diri kita. Bisa menjual agama dengan dunia, maksudnya murtad. Kamu mau naik jabatan, asal kamu pindah agama. Mau? Mau. Dia jual agamanya dengan jabatan. Agama Islamnya dibuang, gantilah dia dengan agama yang lain demi meraih jabatan. Atau pekerjaan, atau bantuan, dijual manhajnya karena menginginkan bantuan dari Hizbiyun, akhirnya dia ikut sesat. Dia jual agamanya dengan duniawiyah. Hakadu kaum muslimin. Itu bisa menyebabkan total kafir. Kalau di bawah itu, di bawah dari hal-hal yang mengkafirkan, itu merendahkan iman. Ada seruan dosa diiyakan, ada bisikan syaitan dilakukan, ada rayuan hasud, dia terhasut olehnya, maka imannya turun-turun seiring dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Faktor yang keempat, yang ketiga adalah al-ghaflatu wal-i'radu wal-nisyanu. Faktor yang kedua atau yang ketiga adalah kelalaian dan berpalingnya seorang dari urusan agama. Mengerti hukum halal haram, tapi dia tidak indahkan. Mengerti wajib dan larangan, tapi dia tidak pedulikan itu. Lalai. Ya. Yang berikutnya yang ada pada diri kita adalah yang keempat, an-nafsul ammar bisu. Pada diri kita masing-masing terdapat ajakan dan seruan untuk melakukan keburukan. Itu ada pada diri kita masing-masing. Kemudian berikutnya, sebab dari luar. Sebab dari luar yang menurunkan iman kita adalah awalan asyaitan. Syaitan. Sudah kita mengurusi diri kita sendiri susah, ternyata ada musuh yang menginginkan iman kita menjadi turun, lemah, yakni syaitan la'natullah alaih. Yang kedua, faktor dari luar, yang menyebabkan iman kita turun atau bahkan bisa hilang adalah ad-dunya wa fitnatuha, dunia beserta fitnahnya. Dunia fitnahnya banyak, fitnah harta, wanita, tahta, fitnah dunia. Ini juga menghalangi iman dan bahkan bisa menurunkan, bahkan bisa menghilangkan iman. Faktor yang ketiga yang datang dari luar adalah qurana usu, teman-teman yang jelek, lingkungan yang jelek, yang mana teman-teman yang jelek dan lingkungan yang jelek itu membawa dan menyeret kita jatuh pada kemungkaran. Karena itu marilah kita berusaha untuk mencari lingkungan, teman-teman, pergaulan yang mendukung untuk supaya kita bisa istiqomah di atas iman, menguatkan iman kita dan menyebabkan kita semakin kokoh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk pada sebab yang pertama yang ada pada faktor diri kita masing-masing adalah kebodohan. Al-jahlu ini wa kaum muslimin disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatan qala innakum qaumun tajhalun. Lihat ucapan Musa, mereka Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana, wahai Musa, jadikan bagi kami tuhan-tuhan yang banyak sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan yang banyak. Ini permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa agar Nabi Musa membikinkan bagi mereka tuhan-tuhan yang banyak, bukan hanya Tuhan Allah saja, tapi tuhan-tuhan yang banyak. Maka Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang sangat bodoh, jahil. Sehingga kejahilan itu menyebabkan syirik, betul. Seperti terjadi di Bali Bani Israel, terjadi pula di umat ini. Kebodohan itu menjatuhkan manusia pada syirik, betul itu. Nabi kita mengatakan, latattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh-sungguh akan ada di antara kalian wahai kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yakni Yahud wa Nasara. Yahudi memiliki tuhan-tuhan selain Allah, maka ada di antara kalian wahai kaum muslimin yang juga meyakini adanya tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Kejahilan. Maka para ulama kita mengatakan, fal ilmu aslun li kulli ghairin wal jahlu aslun li kulli syarrin. Antum tulis ini, al ilmu adalah aslu kulli ghairin, adalah dasar segala kebaikan. Al-ilmi itu adalah asalnya segala kebaikan. Wal jahlu, adapun kebodohan adalah aslu likulli syarrin, adalah aslinya seluruh keburukan. Dan keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Dengan ini kaum muslimin, kita mengenal bahayanya kebodohan. Karena itu janganlah kita biarkan diri kita apa? Bodoh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, tentang bahayanya kebodohan. Tentang bahayanya kebodohan. Qala syaikh, fa inna fasad al-qasdi min fasad al-ilmi. Anda perhatikan kalimat ini. Inna fasad al-ilm, inna fasad al-qasdi min fasad al-ilmi. Sesungguhnya keburukan keinginan seorang, keburukan hawa nafsu seseorang itu dikarenakan keburukan ilmu yang ada pada dia. Saya berikan contoh. Ada orang memilih bid'ah, itu buruk, tapi itulah keinginan dia, qasdu dia, keinginan dia adalah bid'ah. Ini tak lain karena apa? Ada error pada pengetahuan dia. Ada yang konslet pada ilmunya. Masa hal yang bid'ah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala malah disukai? Ini tak lain karena apa? Jahil yang ada pada dia. Ilmunya ilmu yang salah, atau dia enggak punya ilmu yang sunnah. Karena itu seleranya orang yang jahil dengan sunnah adalah bid'ah. Seleranya orang yang jahil dengan tauhid adalah syirik. Seleranya orang yang tidak tahu ketaatan adalah maksiat. Beda dengan orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu tauhid, mengerti pentingnya tauhid, wajibnya tauhid, dan bahayanya syirik, maka hasrat dia dan keinginan dia mesti condongnya ke tauhid, dan akan berusaha menjauhi, menghindari, waspada dari syirik karena ilmu yang ada pada dia. Orang yang mengerti tentang sunnah, mengerti tentang ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, akan membawa kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Dia tahu ilmu, maka hasrat dia akan condong kepada tauhid was sunnah dan ketaatan. Karena itu ketika ada orang hasrat dia, keinginannya kok kepada maksiat terus, dosa terus, bid'ah terus, syirik terus, ini tak lain karena ilmunya rusak, alias dia tidak memiliki ilmu yang hak, tetapi dia memiliki ilmu yang batil. Jahilnya jahil murakab, jahilnya jahil kuadrat bahasa kitanya. Bukan hanya bodoh tidak tahu, ning bodoh sudah bodoh ngertine elek maning pak. Jahil dengan yang hak, dia taunya yang batil. Melas sebutan pak, melas. Yang ngaji ning sing mlebu ilmu sing batil. Ngajinya perkara syirik, ngajinya perkara bid'ah. Ya, semakin dia jahil dengan yang hak, dan semakin dia berilmu dengan yang batil. Ini bahaya al-jahlu. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan oleh para ulama kita, wa mahabbatu dhulmi wal udwani wartikabil fawahishi waftirafil manahi sababuhul awwal huwal jahlu wa fasadul ilmi. Perhatikan Bapak yang menekan. Kita taklim sampai jam 3 kurang seperempat. Ini tinggal 20 menit. Yang pada ngantuk melek Pak. Nanti supaya dapat ilmu. Hadirin kaum muslimin, kalimat yang sangat indah yang intisarinya diambil dari ucapan Imam Ibnu Qayyim tadi dalam kitab Ikhwatatul Hafan. Kecintaan terhadap perbuatan zalim, kesukaan kepada dosa dan maksiat, condongnya seorang kepada kemungkaran, ini sebab utamanya adalah kebodohan dan jeleknya ilmu. Kebodohan karena faktor tidak tahu. Fasadul ilmi karena dia belajar ilmu tapi ilmu yang rusak. Ilmu itu ada dua Pak. Ilmu nafi' dan ilmu ghairu nafi'. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran wassunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ini ilmu yang bermanfaat, mengarahkan kita kepada petunjuk. Ada ilmu yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu-ilmu syirik, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu nujum, ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu bid'ah. Bagaimana cara berbid'ah? Cara berbid'ah, Pak. Beramal bid'ah itu ada pelajarannya, Pak. Bukan tidak belajar, mereka malah membina sendirian. Ngatain berbegi. Belajar mereka supaya bisa mimpin doa berjamaah waktu kepungan. Oh, belajar Pak bilang tahun. Oh, itu ilmu tapi fasad. Jahil itu menyebabkan manusia suka pada yang mungkar, apalagi kalau ilmunya ilmu yang ghairu nafi, ilmu yang rusak, ilmu yang menyimpang. Maka orang ini bukan hanya pelaku kebid'ahan, tetapi tokoh kebid'ahan. Bukan hanya sekedar orang yang abrang-ubrung. Ngerti abrang-ubrung? Apa ya bahasa Indonesia abrang-ubrung? Kepelum batir. Kayak gaya melu, menganah melu. Ini jahil. Tapi kalau mereka yang berilmu, tapi fasadul ilmi, ilmunya rusak, jadi pemimpin. Jadi tokoh kebatilan, tokoh kesyirikan, tokoh kebid'ahan, tokoh kemaksiatan. Pasang nomor togel, itu ada ilmunya, Pak. Para jenderal-jenderal, para tukang pasang, bukan jenderal itu maksud saya, pimpinan-pimpinan mereka, para togel bisa merumus, ada rumusnya, sehingga ketemu buntut. Buntut sapi apa buntut pedus, Pak. Kata mereka ada pimpinan, ada rumusnya. Itu ilmu. Ilmu yang fasad, rusak. Maka mereka-mereka yang belajar ilmu kebatilan akan muncul sebagai tokoh kebatilan. Jadi ini tingkatannya lebih berbahaya dari sekedar jahil. Kalau jahil anu ora ngerti, Pak. Ndak pernah taklim yang sunnah yang bid'ah, akhirnya ya kenggawa batir. Batire siapa kepelu. Syukur-syukur nek batire ahli sunnah, Pak, kepelu, artinya taklim dua ilmu. Lah nek batire wong ahli maksiat, ahli bid'ah, kenggawa batir. Akhirnya dia jatuh pada penyimpangan-penyimpangan karena jahil. Itu berbahaya. Tapi lebih mending daripada orang yang punya ilmu, tapi ilmu yang fasid, yang rusak. Tentunya kita tidak milih dua-duanya, Pak. Diomong namending, itu berarti orang apa-apa. Mendinglah wong bodoh daripada sing sesat. Oh, bodoh itu sumber kesesatan. Qala syekh, fal jahlu wa fasadul ilmi huma as-sababur ra'isi. Kebodohan dan ilmu yang menyimpang. Dia punya pengetahuan, tetapi pengetahuan yang menyimpang. Dua-duanya adalah sebab, sababur ra'isi, sebab yang paling atas, sebab yang paling apa, ra'isi. Ra'isi itu pimpinan. Sebab yang paling menyesatkan manusia. Sebab paling pertama ia menjadikan manusia tersesat, fi fasadil amal, pada rusaknya perbuatan dan kurangnya iman, sampai hilangnya iman. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Fannafsu tahwa ma yadurruha wa la yanfa'uha lijaliha bimadaratihi. Kita lihat diri kita kaum muslimin. Kita ini bodoh aslinya, dalam keadaan jahil lahir di muka bumi ini. Kalau tidak kunjung ta'lim, maka tidak akan pernah tahu tentang ilmu agama. Asy'ari mengatakan, jiwa manusia, kalbu kita, ini akan suka kepada dosa dan maksiat. Akan lebih menyukai dosa dan maksiat. Lebih mendahulukan yang berbahaya bagi diri dia. Dosa itu bahaya, Pak, karena mendatangkan murka Allah. Seharusnya dia taat, mendatangkan ridho Allah. Tapi dia gak mau taat, maunya dosa. Lebih mendahulukan dosa daripada taat. Ini faktor utamanya. Karena apa? Jiwa yang jahil, jiwa yang tidak pernah terdidik, akhirnya dia lebih memilih dosa daripada dia memilih ketaatan. Kalau jiwa yang terdidik, dia akan memilih ketaatan. Karena dia tahu dengan taat dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan taat dia akan mendapatkan ridha Allah. Dengan taat dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dengan taat dia mendapatkan hisab dengan mudah. Dengan taat akan dimaafkan dosa-dosanya. Dengan taat akan mendapatkan surga. Nikmat yang tiada tara sampai tidak ada batas waktunya. Serba enak, serba gratis. Karena memang makanan yang paling enak adalah rasa bayar. Ini yang paling enak. Tahu? Nah, rasa bayar. Masya Allah ya kaum muslimin. Serba enak. Berapa tahun? Tidak ada batas. Ini kalau kita punya ilmu, kita lebih mendahulukan taat daripada maksiat. Kalau kita tahu ilmu, kita akan mendahulukan yang sunnah. Dan tidak akan mau dengan bid'ah. Karena kita tahu resikonya bid'ah. Sudah ditolak amalan kita, Allah murka kepada kita. Berarti kita mematikan yang sunnah. Kita menjadi pasukannya syaitan. Diancam dengan azab. Kalau punya ilmu, kita tidak akan mau dengan yang membahayakan ini. Kita akan condong kepada yang sunnah. Kalau punya apa? Ilmu. Ilmu yang syar'i, bukan ilmu yang rusak tadi. Hakadha kaum muslimin. Sehingga jangan heran, kok bid'ah-bid'ah sing lakok nakeh ya. Ya karena mereka jahil. Sudah mereka jahil, di tengah-tengah mereka ada pemimpin yang ilmunya fasid, rusak. Maka jadilah mereka orang-orang yang sesat dengan sebab dua hal ini. Hakada kaum muslimin, perbedaan antara orang yang jahil dengan orang yang punya ilmu. Orang yang jahil tidak berpikir sholat. Karena apa? Meninggalkan sholat itu adalah sebagai condongan jiwa yang jahil. Untuk bisa sholat, apalagi rutin, apalagi dengan berjamaah di masjid, itu jiwa harus dikasih ilmu pengetahuan bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Kasih tahu ini, kasih tahu jiwa kita dengan dalil-dalil yang ada, sholat berjamaah bagi kaum pria wajib hukumnya. Saya tahu wajib. Siapa yang tidak sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria, maka dia berdosa dengan dosa besar. Dalilnya ini. Siapa yang sholat sendirian di rumah, walaupun sah, tetap dia berarti dosa besar. Orang yang buta saja harus sholat berjamaah, apalagi yang melek seperti kita ini. Dikasih ilmu. Dengan adanya ilmu masuk ke dalam hati kita, kemudian Allah berikan taufik kepada kita, maka jadilah kita sebagai orang yang ringan melakukan sholat dengan berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin 5 waktu. Masya Allah. Kalau kita tidak pernah ta'lim, tidak pernah dikasih ilmu yang bermanfaat, hati kita tetap dalam keadaan jahil seperti asli kita. Kita enggak kepikiran jamaah, Pak. Malah mungkin na'udzubillah min dzalik salat peora. Paham nih, Pak? Mungkin bisa jadi di antara kita mantan ora salat bin-bine. Ada tidak di antara kita? Mungkin, saya tidak menuduh. Sekian lama enggak salat. Walhamdulillah Allah berikan rahmah padanya. Mengenal dakwah sunnah, kemudian dia sholat. Seiring dengan dia mengenal sunnah, mengenal ilmu, terus ta'lim demi ta'lim, meringankan dia beribadah dan memberikan kesukaman bagi dia untuk langgeng dalam melakukan ibadah itu. Masya Allah, kaum muslimin. Bedanya jahil dan ilmu. Dengan milih yang mana? Jahil atau punya ilmu? Enggak usah milih mana-mana. Jawabannya sikit dewek ke jahil apa alim. Kita konane pun iku mawon, Pak. Kita ini termasuk yang jahil atau yang berilmu? Masing-masing menjawab. Aku jahil teman-teman ya oralah. Menghibur diri, Pak. Ketika ditanya apalannya apa saja, wah gue, apalannya apa bae orang ngerti lu. Hakada kaum muslimin, maknanya adalah mari kita bekali diri kita dengan ilmu yang syar'i. Walaupun tidak hafal, tetapi ada pengaruh terhadap iman. Duduk di majelis salim itu diantara hikmahnya adalah itu. Kalau diwajibkan menghafal, berat. Karena hadirin tidaklah sebagai talibul ilmi yang hari-hari menghafal. Ya? Berat enggak? Saya membela antum, berat begitu. Kalau antum mengatakan, enggak Pak Ustaz, saya bisa menghafal. Bulan depan saya tes. Ya? Berat, Pak. Enggak usah tes-tesan lah. Dites ngopala pada orang mangkap. Ya? Maka hadirin kaum muslimin, apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, kita harus tahu ruginya orang yang jahil menyebabkan al-qasdu, tujuan hatinya kepada yang mungkar. Dengan ilmu, maka akan terarahkan jiwa ini kepada hal yang menguntungkan, ketatan, kesolehan, keimanan, dan ketakwaan. Itu bedanya bodoh dan orang yang berilmu. Karena itu, kebodohan adalah sebab utama kebinasaan. Kami ucapkan tadi di atas, yang kami perintahkan untuk ditulis, al-ilmu aslu li kulli khairin. Ilmu adalah dasar segala kebaikan. Al-jahlu aslu li kulli syarrin. Adapun kebodohan itu adalah dasar segala keburukan. Hakada, bisa difahami hadirin? Disebutkan di dalam surat Al-Quran, dalam surat An-Naml, ayat ke-54 sampai 55 berkaitan dengan LGBT. Lesbi, homosek dan jenisnya. Allah berfirman dalam surat ini, dalam surat An-Naml, tentang kaumnya Nabi Lut. Wa Lutan idh qala liqamihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian akan melakukan keburukan, kekejian dalam keadaan kalian melihat itu keburukan, kekejian? Yakni melakukan homo, melakukan hubungan layaknya suami istri dengan sejenis. A in annakum latatuna ar-rijala syahwatan min duni nisa. Lut mengingatkan kembali, apakah kalian mendatangi kaum pria, yakni melampiaskan syahwat kepada sesama jenis, homo, min duni nisa, dan tidak mau kepada para wanita, tentunya dengan jalur menikah. Maka Lut mengatakan kepada mereka, bal antum qaumun tajhalun, bahkan kalian sesungguhnya orang-orang yang bodoh, jahil. Hakada kaum muslimin rahimani warum jami'an. Diambil dari sini sebuah faedah, kebodohan dengan ilmu syar'i menyebabkan sudut pandangnya itu berbeda, menyebabkan yang seharusnya orang itu jijik berhubungan layaknya suami istri, laki dengan laki, hal yang fahisyah, dianggap itu sesuatu yang lumrah dan baik. Sudut pandangnya berbeda antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sudut pandangnya berbeda. Allah berbicara orang yang tahu ilmu agama dengan orang yang jahil dengan ilmu agama, tapi dia memiliki ilmu duniawi, bicara enggak ketemu. Al-haq adalah ini, kitab Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Orang yang jahil dengan ilmu ini mengatakan al-haq itu sembarangan. Siapapun bisa mengatakan al-haq karena dia jahil. Sudut pandangnya berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang punya ilmu syar'i akan mengatakan bid'ah itu haram. Tapi bagi mereka yang jahil, apalagi memiliki ilmu yang rusak, akan mengatakan bid'ah itu boleh. Karena sudut pandangnya apa? Berbeda. Sampai pun tentang perkara halal haram pun berbeda. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang jatuh pada kemaksiatan itu dikarenakan awal mulanya kejahilan, kemudian ditunggangi hawa nafsu, kemudian dibisiki oleh syaitan, kemudian dirayu oleh teman-teman yang buruk. Sehingga faktor dari dalam diperkuat oleh faktor dari luar. Dari dalam kejahilan, dari dalam jiwa ini suka kepada dosa, dari luar syaitan membisiki, menghasut, kemudian teman-teman yang buruk menggoda, merayu. Maka dengan sebab itu seorang akan susah lepas dari kemaksiatan dan dosa kecuali jika Allah menghendaki memberikan rahmah padanya. Ada seorang di antara kita menginginkan saudaranya supaya mengenal sunnah. Tapi ketika faktor tadi yang kami sebutkan di atas ada pada dia, teramat berat engkau untuk menasihatinya. Saudara saya jahil, gak ngerti agama, otomatis syahwatnya kepada yang mungkar. Syaitan, musuh kita, tidak akan mungkin membiarkan dia untuk menjadi ahlu sunnah. Terus akan menghalanginya. Dan teman-teman dia memang orang-orang yang seperti itu. Anda harus bisa mengalahkan faktor ini. Pindahkan dia dari lingkungannya. Ajak dia untuk taklim. Ganti suasana. Ilmu yang jahil, yang jahil ganti dengan ilmu. Ilmu yang rusak ganti dengan ilmu yang syar'i. Perjuangannya begitu lama. Itu semuanya adalah dengan taufik minallah. Kalau kita dapati diri kita, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk mengenal sunnah. Dimudahkan oleh Allah untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Ikhwan-ikhwan ahlu sunnah. Dengan mudah kita mengenal ini, maka bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Allah. Kita berarti bisa mengalahkan kejahilan kita. Kita bisa mengalahkan al-hawa yang ada pada kita. Kita bisa mengalahkan syaitan yang menghasut terus dalam jiwa kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dan kita bisa mengalahkan teman-teman kita yang dulu-dulu. Dulu teman saya ketika jahil. Dulu teman saya kenalan sedurunge ngaji. Biyen batirku tukang minum ya kiye wonge. Tapi alhamdulillah sekarang sudah saya tinggalkan semuanya. Berganti situasi, berganti pergaulan, menjadi orang yang baik. Anda harus berterima kasih kepada Allah. Karena untuk menjadi orang yang baik itu sangat susah. Harus bisa mengalahkan faktor-faktor yang tadi kami sebutkan di atas. Maka taufik adalah biadillah. Taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah azza wa jal. Agar kita selalu mendapatkan iman dan takwa yang sempurna, dimudahkan untuk bisa beramal dengan amalan yang saleh dan dilindungi dari berbagai macam makar-makar syaitan la'anatul alih. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.